dilakukan pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Tempat tertentu itu pun pada setiap rukun-rukun dan syarat-syaratnya atau pada beberapa amalan-amalannya itu pun pada tempat yang berbeda-beda. Tawaf hanya khusus dilakukan di seputaran Ka'bah. Sa'i khusus di tempat mas'al. Begitu juga dengan wukuf di Arafah, hanya pada Arafah. Menginap di Muzdalifah, hanya di Muzdalifah dan yang lainnya. Ini mengapa dinamakan bulan Dzulhijjah dengan Dzulhijjah. Banyak keutamaan yang dimiliki bulan Dzulhijjah, di antaranya selain bulan ini termasuk bulan-bulan Al-Hajj, ya. Kita mau tahu bulan haji ada tiga, yaitu bulan apa saja? Yang dimana seorang mulai melakukan mikot atau memulai ihram pada bulan-bulan tersebut. Sah ketika seorang berihram dalam rangka haji pada bulan-bulan tersebut. Yaitu bulan apa saja? Ada yang sudah pernah haji? Hah? Pada bulan apa saja? Yang pertama, Syawal. Haji itu ada tiga jenis. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Ketika seorang memulai ihramnya pada bulan Syawal, maka dia di situ sah untuk memulai dari mikot yang ada. Selain dari Dzulhijjah ini merupakan bulan haji, begitu pula Dzulhijjah merupakan satu dari empat bulan apa? Haram. Nah, apa saja bulan tersebut? Tiga berturut-turut, satu terpisah. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini dua bulan terakhir dari kalender Hijriah. Kemudian bulan pertama dari kalender Hijriah, Muharram. Dan yang keempat apa? Yang terpisah sebelum Syaban, Rajab. Ya. Ini Dzulhijjah. Bulan, salah satu bulan yang dilarang untuk atau terjaga kehormatannya. Bulan haram. Nah, dilarang perang, dilarang yang lainnya. Tidak mengherankan pada bulan Dzulhijjah ini terkumpul sekian banyak amalan besar. Nah, yaitu haji. Di dalam haji itu sendiri akan sekian banyak amalan. Puasa Arafah, yang dimana puasa Arafah sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahtasibu an yukafir Allah sanatal madiyah wa sanatal qadimah. Aku berharap dari Allah puasa tersebut akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Nah, di Arafah itu pula dan terjadi pada bulan Dzulhijjah ibadah wukuf yang dimana Allah Subhanahu wa taala yadnu mendekat kepada hambanya. Nah, pada bulan Dzulhijjah pula ada ibadah kurban. Ya. Nah, bagi orang yang tidak berhaji, di situ pula ada ibadah salatul Id. Coba lihat antum, sekian banyak ibadah terkumpul pada bulan Dzulhijjah. Nah, tidak mengherankan terkhusus pada 10 awal bulan pertama sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu 'indallah min hadhihi." Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Ila rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Tidak ada suatu hari-hari yang di mana amalan saleh di hari-hari tersebut lebih afdal dilakukan dibanding amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasul, wala jihad fisabilillah." Jihad, karena jihad, karena kita mengetahui jihad, dan ini yang dipahami oleh para sahabat, dan begitu pula ini pemahaman yang sahih. Dan ini pula hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, jihad itu dzarwatu sanamil Islam. Hadza huwa jihad. Islam memiliki bangunan, ra'sul amr al-Islam, wa imaduhu as-salah. Kasbrida ya. Nah, wadar waktu sanamihi jihad sabilillah. Puncak dari bangunan tersebut, atapnya bangunan tersebut jihad sabilillah. Nah, ini pun kalah dengan amalan saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah SAW, orang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya tidak kembali sama sekali, yang meninggal syahid. Menunjukkan keutamaan yang besar pada bulan-bulan atau pada hari-hari ini. Hari-hari ini pula lah yang menjadi tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yashhadu manafi'a lahum, agar mereka menghadiri manafi'a lahum, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, banyak sekian banyak ibadah, dan juga agar mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut, hari-hari tertentu, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am. Ketika seorang mampu untuk berkurban, ketika yang haji mampu untuk haji, yang menyembelih hewan sembelihan. Nah, tidak mengherankan sebagian ulama mengatakan ketika di situ sigohnya dengan sigoh fi'il amr, liyashhadu, ada perintah. Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir ini adalah wajib. Dan ini pendapat yang kuat dan sudah perintah. Tidak mengherankan para salaf, sebagaimana datang dalam atau riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Abu Hurairah atau kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq wa yukabbirani fayukabbirun nas bitakbirihima. Dahulu Abu Hurairah dan Ibnu Umar keluar ketika di hari-hari ini, keluar ke pasar untuk kemudian ingin mengajari manusia bahwa disunahkan pada hari-hari ini untuk melakukan takbir. Maka mereka berdua akhirnya bertakbir di pasar, untuk perhatikan di pasar. Kemudian ketika manusia mengetahuinya, maka bertakbirlah manusia. Begitu pula Ibnu Umar bin Khattab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Dahulu Umar bin Khattab ketika itu bertakbir di kubahnya, di kemahnya ketika di Mina. Ya. Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Maka ketika orang-orang yang ada di masjid, di Mina di situ ada sebuah masjid yang disebut dengan masjid apa? Masjidil Khair. Ya, Masjidil Khair sampai sekarang ada. Dan hadisnya disahkan oleh Syekh Al-Albani bahwa yusalli fiha sab'una nabiyan. Atau yusalli fihi sab'una nabiyan. Pernah ada 70 nabi yang sholat di Masjidil Khair. Berarti ini termasuk masjid tua. Ketika manusia di masjid tersebut mendengar Umar bertakbir, maka fayukabbirun, maka para manusia pun bertakbir. Fayasma'uhu ahl aswaq fayukabbirun. Maka ketika ahlul masjid, yarhamukallah, ketika ahlul masjid bertakbir, kemudian didengar oleh manusia di sekitarnya yang ada di pasar, yang dimana mendengar takbir tersebut, maka manusia pun yang di pasar-pasar tersebut bertakbir. Hatta tartaj Mina takbira. Sampai Mina, daerah Mina tersebut, ini daerah yang luas, yang pernah umrah atau ibadah haji, umrah mungkin melihat situ. Mina ini luasnya lebih luas, luas sekali. Nah, ini disebut haji ini sampai Mina ini berguncang, bergetar. Nah, menggema. Bergetar dengan apa? Bukan bumi ya, tapi takbir. Antum pahami sekarang ini. Hah? Ya, kalau seadiarsa mungkin ada. Kalau enggak lebih besar. Hei, antum bayangkan. Nah, ini luasnya sebegitu dipenuhi dengan suara takbir. Oke, gimana kira-kira? Anda ingin tahu bagaimana contohnya, antum sudah bisa pahami, bayangkan, sebutkan gimana contohnya mereka bertakbir dengannya, akhirnya Mina itu bergetar. Nah, oleh saya bergetar ya, kan? Kalau stadion itu supporter itu apa ini? Bergemur. Oke, gimana? Nah, takbirnya, Allahu Akbar, Allah, seperti itu. Nah, karena ada maksud dari pertanyaannya. Antum sudah paham ya? Artinya betul-betul roh asal angkat suaranya. Tapi yang sangat disayangkan ya ikhwan, sebagian ikhwan dan banyak baik dingin dalam menjalankan sunnah ini. Nah, di hari-hari ini, dahulu para sahabat di hari ini luar biasa. Nah, jarang ada yang mau bertakbir. Takbir mutlak dimulai dari satu Dzulhijjah sampai 11 Dzulhijjah, sampai 13 Dzulhijjah. Nah, takbir mutlak tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Siapa yang bertakbir di hari-hari ini? Kita sekarang tidak berbicara kepada mereka orang awam. Kita berbicara kepada kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah. Kita salafiyun yang katanya mengikuti pemahaman salaful ummah. Mana? Barik ya ikhwan. Dingin. Nah. Mana itu yang selama ini membagikan posting faedah, menjadikan faedah tersebut di statusnya, menyebarkan faedah tentang takbir di grup-grup, di channel dan yang lainnya? Mana amalannya? Nah, ada yang bertakbir, bertakbirnya pelan. Jangankan di hari-hari ini, nanti di salat Id kita bisa saksikan. Kalau bukan karena mukabbir saut, kalau bukan karena ada mikrofon, mana suara? Di musala Id, bukan musala Id, orang awam, bahkan orang awam mungkin lebih afdal dari kita. Nah, dalam menjalankan sunnah ini, barik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Sementara itu Mina memburu para sahabat. Ada apa? Mas, kenapa masih malu atau sungkan untuk menjalankan sunnah ini? Toh sunnah ini insyaallah pada hari-hari hatta orang awal menurut ana tidak akan ada fitnah ketika orang bertakbir. Kecuali pada waktu-waktu yang memang tidak layak. Nah, tapi secara hukum asal orang awam pun tidak bermasalahkan. Apalagi ketika di lingkungan ahli sunnah. Mana ihya sunnah? Menghidupkan sunnah. Ada apa malu? Ada apa segan? Ada apa sungkan? Kita selama ini sudah istri-istri kita bercadar, kita yang berjenggot, tidak isbal. Jangan berhenti sampai di sini. Teruskan. Apakah sunnah yang kita amalkan hanya sunnah Islam ini kita ketahui? Ketika datang ilmu baru, kemudian kita tidak menganggap itu sunnah yang wajib untuk diamalkan. Walaupun sunnah tersebut sifatnya mustahab. Mana? Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini terlalu diperhatikan. Mana? Faedah anda pikir sudah banyak yang dapat. Ada yang belum tahu ini? Sunnah ini takbir dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum ya ikhwan min fadlikum. Kita ahli sunnah. Nah, kita ini berusaha mengikuti jejaknya salaf dalam segala hal. Walaupun hal ini bukan sifatnya wajib, tapi hidupkan sunnah. Ini bagi pendapat yang mengatakan itu tidak wajib. Sebenarnya lama pendapat wajib. Nah, Mina bergetar, bergemuruh. Ini apa? Ngobrol. Gak ada masalah ngobrol, tapi sempatkan. Jangan seolah-olah hari-hari ini seperti hari-hari yang lainnya. Hari ini ada amalan-amalan yang banyak. Keutamaannya besar. Keutamaan bertakbir, bertahlil, tahmid di hari-hari ini luar biasa. Nah, jangan hanya sekedar bisa bagi faedah bila amal. Tidak ada kata. Keliru ya seperti ini. Terus, mau apa? Habis sudah bagi faedah, sudah tahu ilmunya terus, tidak diamalkan, apalah, keliru. Nah, maka ya ikhwan, jangan seperti ini. Kita yang selama ini kita bersusah payah, berta'awun, kita bersusah payah mengumpulkan dana, kita bersusah payah kerja bakti, entah untuk pondok, entah untuk daurah, entah untuk yang lain, itu dalam rangka apa? Dakwah sunnah, mendakwahkan sunnah. Nah, ini diantara sunnah yang harus kita dakwahkan, seperti itu. Nah, kalau kita yang mengaku kita ahlu sunnah tidak menghidupkan sunnah, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Sangat disayangkan. Dan entah ana yang terlalu berlebihan atau memang kondisinya mengenaskan, tapi terus terang ana katakan, entah bahasanya apa, nyesek. Nah, seperti itu ya. Betul. Ana ini sebagian ikhwan baik, dingin, sesek hati ini, sumpah. Kemana ilmu yang mereka ketahui? Seperti itu. Ada apa man? Tidak ada fitnah insyaAllah. Apalagi di lingkungan ahli sunnah misalnya. Apalagi di pondok kita sendiri. Kan juga enggak mengambil waktu banyak. Enggak membutuhkan tenaga yang banyak. Ketika naik berkendaraan bertakbir. Ketika berjalan ke masjid bertakbir. Dalam rumah bertakbir. Selesai sholat bertakbir. Nah, pulang dari pabrik bertakbir. Berangkat bertakbir. Enggak butuh. Juhud. Enggak terlalu butuh. Mudah ringan. Nah, wallah ya ikhwan, sumpah. Heran, ajib. Kif ahli sunnah. Tidak ada perasaan untuk kemudian. Niatkan ikhlas, lihat apa yang berat dari kita kalau kita ikhlas. Berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berat? sekedar mengucapkan kata-kata tersebut. Toh kita dituntut tidak setiap detik, tidak setiap menit. Tapi ada pada setiap harinya kita menyempatkan, meluangkan waktu. Nah, sehingga ini himbauan dari anak pribadi buat anak pribadi dan buat antum semuanya, bukan karena sesuatu perkara, tapi karena semata-mata agar sunnah ini tersebar, agar sunnah ini hidup, tunjukkan. Nah, tapi ini yang terkait dengan amalan ketika di awal bulan Dzulhijjah. Kembali kepada hadis tadi bahwa tidak ada amalan saleh yang lebih afdal, maka disyariatkan untuk kita banyak-banyak beramal di awal bulan Dzulhijjah ini, 10 awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semua amalan saleh. Ketika amalan tersebut dikatakan amalan saleh, maka perbanyak kualitas dan kuantitas dari puasa, salat, sedekah, ya, dan yang lain, zikir. Nah, karena ketika kita berbuat amalan tersebut, maka amalan tidak yang bisa menyainginya di hari-hari yang lainnya. Nah, bahkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini untuk harinya tidak kalah dengan keutamanya malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mentafsirkan wal fajri wa layalin ashar, sebagian tafsirnya mengatakan yang dimaksudlah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga di sini disyariatkan bagi kita untuk banyak-banyak beramal salat sunnah, ya, puasa. Mau disikat puasa mulai awal sampai terakhir gak ada masalah. Gak dikhususkan di hari-hari ini, boleh. Nah, karena memang ingin mengejar keutamaan beramal pada hari-hari atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan dahulu sebelum kita lanjut pada beberapa hadis yang kita akan baca dengan menggunakan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sama. Nah, dan sebetulnya juga tidak ada sihwa tertentu yang harus, tapi seperti itu orang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 3 kali, boleh 2 kali. Tidak ada ketentuan artinya harus seperti itu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nah, lafadznya seperti itu. Nanti ketika masuk pada tanggal 9 subuh, baru dimulai takbir muqayyad. Takbir muqayyad berarti hanya pada waktu tertentu, yaitu selepas salat. Nah, fadhal. Di malam Idul Fitri atau Idul Adha, orang tua ataupun anak-anak bertak menghidupkan malamnya dengan takbir dan doa pakai mikrofon di pondok. Kalau Idul Fitri, ya ini terkait juga dengan waktu. Tak Idul Fitri itu ala sahih takbir dimulai pada malam hari. Sampai imam Eid, salat Eid datang, berhenti. Adapun Dzulhijjah, ya ini takbir mutlak, dimulai sejak awal masuk Dzulhijjah. Bagaimana dengan memakai mikrofon? Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, apabila memang hal tersebut tidak menimbulkan fitnah, maka yang seperti ini boleh, bahkan bagus. Ini bagian dari mengangkat suara ketika bertakbir. Seperti itu. Sehingga kita lihat saja. Nah, terkhusus di malam Id, bahkan menurut Ana ini sesuatu yang sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat. Sehingga kekhawatiran terjadi fitnah, kalau menurut Ana tidak aja. Nah, terima kasih lah. Nah, dengan menggunakan mikrofon. insyaallah. Ada Bu Hilya di sini. Kalau tidak salah ini faedah ini sudah sempat kita sebar ketika kemarin puasa kemarin, hari-hari menjelang Idul Fitr. Ada yang masih ingat? Nanti insyaallah kita akan sebar insyaallah hal atau fatwa Syekh Utsaimin terkait hal ini. Tapi ini yang boleh seperti ini. Barakallahu. Baik. Kalau tidak ada, kita mulai pada hadis pertama. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini kita insya Allah akan mulai lebih cepat karena memang pembahasan lumayan panjang. Antum sabar sebentar di hari-hari ini. Setiap Senin, Selasa, Rabu kita akan membaca insya Allah hal-hal yang tadi ini. Senin di sini, besok di TMB insya Allah, Rabunya di Al-Barokah, pekan berikutnya seperti juga insya Allah. Sabiru anfusakum. Taib an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabha wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Walaupun kita tidak membaca semua yang disebut oleh Syekh Utsaimin, namun ana akan bawakan apa atau apa yang ana sampaikan, ana ambil dari syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Hadis ini hadis ma'ruf bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam semua perkara. Maka apabila kalian membunuh fa'ahsinul qitlah, maka mau membunuh caranya yang baik. Entah manusia ketika jihad, entah hewan. Hewannya apa? Ketika kurban, ketika harus membunuh hewan yang perlu dibunuh. Nah, yang baik. Ketika jihad, jangan dicincang-cincang, jangan disiksa, bunuh-bunuh sikap, penggal langsung. Gak usah dimuslah, artinya apa namanya? Disayat-sayat, diiris-iris. Nah, sama juga dengan hewan. Apabila kalian menyembelih, fa'ahsinu dhibha, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya membuat nyaman hewan sembelihannya. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini ada pertanyaan, hal al-ihsan fil qatl yuradu bihi tashil al-qatl wa isti'mal aqrab al-turuq aw aqrab al-turuq ila al-qatl fi suhula am al-murad bil ihsan muwafaqat al-shar'i. Apakah ihsan, berbuat baik yang dimaksud dalam membunuh ini, yaitu membunuh dengan cara yang mudah, yang gampang, dan menggunakan cara yang paling mudah, atau yang dimaksud ihsan yaitu muwafaqat syara, yaitu yang bertepatan dengan syariat? Maka al-jawab al-murad huwa muwafaqat syar'i, walihada nara anna rajula idza zana wa huwa muhsan fa innahu yurjam bil hijab. Wa nara anna hadha min ihsan al-kitlah li muwafaqatihi lisyar'i, ma annahu law qutila bisayf lakana ashal. Ini penting, bagus. Kata Syekh Utsaimin, tentunya lima ihsan di sini ya ihsan yang sesuai dengan bimbingan syariat. Maka dasar ini kita melihat apabila seorang berzina dalam kondisi dia sudah menikah, maka dia dirajam dengan batu. Teman-temannya, dirajam dengan batu. Ya, dengan ini akhirnya mereka, orang-orang yang mengatakan ham-ham, berkoar-koar, ham-ham-ham. Kata Syekhul Utsaimin, dan kami berpandangan bahwa ini adalah ihsan, berbuat baik dalam membunuh. Karena apa? Muwafaqatuhu li syara. Dan karena bertepatan dengan syara. Artinya syariat menuntut seperti ini. Ma'anna ulau kutila bisayim lakan asan. Padahal, kalau seandainya sekedar niatnya membunuh, ya sudah bunuh aja dengan pedang, lebih mudah. Enggak menyiksa, misalnya seperti itu. Ya, kasarannya kurang lebih seperti itu. Kalau semata-mata biar lebih mudah, sudah. Niatnya hanya ingin dibunuh, sih aja tembak. Misalnya sekarang. Atau penggal. Enggak menyiksa. Nah, tapi dalam permasalahan ini tetap aja dirajam. Nah, dan ini ihsan. Kenapa? Beginilah syariat mengajarkan. Sehingga tidak semata-mata lebih mudah membunuh ini merupakan ihsan dari tinjauan syar'i. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, kemudian wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah satu dari kalian menajamkan pisaunya. Nah, ini juga penting. Menajamkan pisau ini sudah tahu maksudnya, ya biar tidak menyiksa hewan sembelihan. Dan ini perkara yang terkadang kita lihat. Pisau sekali, dua kali dipakai, lihat. Ketika emang sudah mulai agak tumpul, diasah lagi. Nah, ya. Dan jangan grogi. Ya memang butuh latihan, butuh kebiasaan. Nah ini jadi, ketika dalam permasalahan berbuat baik dalam membunuh saja harus ikut syariat, sama dalam tindakan kita. Ketika syariat ini Rasulullah itu menyembelih sendiri, menyembelih itu berarti keluar darah ya. Apalagi seorang laki-laki. Jangan terus terlalu anti ketika melihat darah, pusing. Akhirnya bermudah-mudahan mewakilkan kepada orang lain. Melihat darah mau pingsan. Nanti akan datang bersama kita yang afdol seorang menyembelih hewan sembelihannya dengan tangannya sendiri. Nah, kenapa kalau Rasulullah melakukan seperti itu? Sampai akhirnya saking bingungnya, groginya, pisaunya kebalik. Ini kok enggak? Ternyata yang harus tajam di sini disembelihnya pakai yang sini. Loh ini terjadi ya, ikhwan. Enggak percaya tuh? Tanya itu yang kemarin di PMB nyembelih. Nah, alhamdulillah tajamkan pisau, enggak usah khawatir. Belajar dahulu, lihat enggak bisa, bertanya. Kalau enggak bisa, belajar, kemudian terapkan, kemudian dicoba seperti itu. Karena kalau enggak mencoba, ya mau kapan dia bisa? Nah, ini bagian dari ihsan. Makanya hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Intinya perhatikan kondisi pisau seperti itu. Nah, karena nanti akan datang juga sunnahnya itu menyembelih tidak dipegangi sebisa mungkin, apalagi kambing. Nah, kemudian hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, wal yurih dhabihatahu, hendaklah dia membuat nyaman sembelihannya. Hadza nau'un minal ihsan, ini bagian dari berbuat baik. Nah, wal yurih, kata Syekh Al-Utsaimin, di situ ada dalil bahwa perkara ini perintah. Sehingga intinya itu gimana hewan kita atau sembelihan kita senyaman mungkin. Nah, begitu pula kata Syekh Utsaimin, fala syak anna hadd asy-syafrah atau hadd asy-syafrah murihun lidzabiha. Tentunya tidak meragukan lagi bahwa ketika pisau tersebut tajam, ini lebih nyaman bagi hewan sembelihan. Lakinnal murad bil irahah huna asmal wa am. Namun yang dimaksud dengan membuat nyaman di sini lebih, cakupannya lebih luas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Contoh kita ini laki-laki. Ya tunjukkan rujulah. Tunjukkan bahwa kita ini rijal. Kata saya, Wadzalika artinya maksudnya iraha, membuat nyaman, itu lebih umum bukan hanya sekedar tajamnya bisa. Wadzalika bi an yadbahaha bi quwwah wa nashad wa azam. Ini yang pertama. Apa? Menyembelih itu dengan kuat, semangat, betul-betul. Jangan menyembelih kambing. Nah. Laki-laki, hewan kita laki-laki. Bismillah yang artinya lihat kondisi tangan, ya perhatikan ya, tentunya jangan digabah. Ya. Agar tidak melukai orang sekitarnya atau tangannya sendiri, tapi itu sudah ketika sudah pas nyaman. Bismillah itulah yang kuat gitu. Dan ini terjadi ya kawan. Nah, ini bukan bagian dari fal yurih dhabihata. Bukan. Membuat nyaman hewan sembelihan. Seperti itu. Ya. Memang ada laki mungkin tipenya kalem, lembut. Ini bagus, kelembutan dan kekalman ditempatkan pada tempatnya bagus. Nah, tapi ada yang mungkin ya sedikit lemah dimulai. Mungkin. Tapi tempatkan pada tempat itu. Ketika dibutuhkan di situ nasyat, di situ rujulah, di situ kekuatannya tunjukkan gitu. Nah. La yurhi yadahu 'inda dzabh. Bal yajdib bi quwwah. Tidak menurunkan tangannya ketika dzabh, artinya tidak intinya yang berkuatan. Bal yajdib bi quwwah. Bahkan narik kalau bisa itu dengan kuat gitu. Fasikina idza kanat hadd lakin adzabih dha'if yadbah bidda'fin falan tanfa' adzabihata hiddat asyafrah. Kata Syekh, percuma si pisaunya mau tajam gimana, tapi kalau yang nyembelih dha'if, lemah, enggak, ketajaman pisaunya enggak bermanfaat. Alaysa kadzalik? Balana. Ya seperti itu. Ya kan? Punya senjata enggak bisa menggunakannya. Mau senjata yang hebatnya gimana yang menggunakan enggak bisa ya percuma. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya. Disebutkan Syekh Utsaimin, wujubul ihsan fi dzabh, wajibnya berbuat baik ketika penyembelihan. Yang berikutnya wadzalika bi an yuji' nam yuji' al bahimah bi rifqin, bikin dia yatfaji', bikin dia apa terkapak digeletakkan dengan rifq, ya nam inda dzabhiha al jambil aisar. Hewan ini letakkan dengan yang nyaman itu. Ya, dia ketika dia apa? Dibaringkan, ya, baringan yang nyaman. Di atas bagian tubuhnya yang kiri. Kiblat mana sana? Ya. Kiblat sana. Berarti kambing jatuhkan kepalanya di sini, kakinya di sini. Ya, nah ini sunnahnya seperti itu. Kiblat berarti kalau ketika dijatuhkan kepala di sini, badan, kaki atau ekor di sini. Kata Syekh Utsaimin ini berlaku apabila orang yang menyembelih dia bukan idan. Ya, artinya memakai tangan kanan. Tapi kalau seorang yang kidal, nah ini kebalikannya. Karena itu bisa bayangkan memang kalau orang kidal nyembelih kondisinya kebalik, maka akan terjadi kan gitu ya. Nah nyembelihnya kidal, kepalanya megang di sini. Makanya kata Syekh Utsaimin nanti insyaallah akan datang, kalau orang itu kidal yang afdol bagi dia jatuhkannya seperti ini. Kalau ini kiblat berarti jatuh gini. Ini kepalanya ngadep sana, ya kepala di sini, ekor di belakang. Sehingga kalau kidal pas. Dia sini, ini pegang kepalanya. Pas. Nah. Nah. Karena disebutkan juga kalau dia ini artinya yang biasa yang memakai tangan kanan, ya. Saufa yad'u rijlahu ala safhatil 'unuq wa yumsiku ar-ra's wa yadbah. Ada juga sunnahnya seperti itu. Nyembelih itu injek lehernya kambing. Kambingnya enggak usah dipegangin. Ya, taruh seperti itu. Coba-coba ada yang berdiri. Nah, siapa yang siap jadi peraga? Antum jelas ya? Atau butuh ada peraga? Hah? Hodol-hodol, gak ada masalah, gak usah malu-malu ya. Biar jelas gitu loh semuanya, biar jelas. Nah, sekarang anggap kiblatnya sana, karena sekarang kita ngadep sana. Baik, berarti kiblat anggap ngadep sana ya, kiblat. Posisi kambing bagaimana? Seperti itu, nah. Ya. Ekor di sini. Nah. Kata saya remin injek atau letakkan, ya letakkan untuk diinjak. Letak kakinya di leher kambing. Kaki sekarang antum ya, injek ya. Kanan atau kiri mana yang lebih mudah? Kanan. Kalau yang kiri lebih mudah, kiri. Kalau yang kanan juga ya, kanan lebih mudah kanan. Nah, kiri ya. Nah. Ini yang mana yang lebih mudah bagi antum? Karena memang butuh kekuatan. Kambingnya tidak dipegangin, ya. Lehernya diinjak dengan kaki kanannya. Tangan kirinya memegang kepalanya. Seperti itu. Injek dengan kuat. Sembelih dengan kuat. Nah. Kalau kepala bagian apa yang dipegang? Kepala terserah. Mana yang lebih mudah bagian itu? Iman tanduknya atau maaf apa? Bagian mulutnya. Seperti itu. Nah. Ini yang berkaitan dengan cara menyembelih. Ya, paham ini ya? Bersendirian. Kecuali dikhawatirkan karena kambing tersebut besar. Misalnya, yang dengan itu ketika menyembelih gerakannya ini bisa membuat akhirnya penyembelih tidak berjalan lancar. Ya, dengan terpaksa dipegang. Kaki dan tangan-tangannya. Kaki dan tangan si kambing itu. Nah, bukan orangnya. Nah, pardon, tidaklah kerana. Namun, ketika selesai terpotong, ya, selesai disembelih, cepat dilepas. Nah, apa faedahnya ketidak dilepas agar badan ini, apa tangan dan kaki ini lebih apa nyaman ketika bergerak? Antum kalau misalnya di operasi dalam kondisi tidak dibius misalnya, nah, itu kan atau disunat atau apalah misalnya sadar, silakan yang lebih nyaman apa disunat teriak kan, bumper pakai bantal, kalau bisa bergerak malah lebih nyaman bergerak kan seperti itu. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sakit kan seperti itu, ya sama dengan kambing, kecuali kalau memang tidak memungkinkan seperti kambing yang besar, kalau memang orangnya kurang bertenaga atau sapi. Sapi jelas, ya. Tidak mungkin dibiarkan tanpa, kecuali nggak tahu kalau yang menyembelih. Nah, model semodel. Baik. Dipahami ya, Ikhwan? Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ah, nah, fadal. Ah, sahih. Intinya begini, selama tidak memudaratkan, tidak mengkhawatirkan, sebisa mungkin dilepas. selama jamaah memudaratkan proses, tidak membahayakan, dilepas ini. Diikat, dipegang, dia itu dalam kondisi memang ya sudah terpaksa biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi selama memungkinkan ya sudah lepas saja, selama memungkinkan. Seperti itu. Nah, fadal ya Abu Muhammad. Tidak ada. Coba antum kira-kira perhatikan. Ini juga anak juga nggak tahu teknisnya bagaimana. Karena sebutkan nanti akan datang bersama kita. Hal-hal yang bikin kambing ini tidak takut. Ya, dia dilarang untuk menyembelih di hadapan kambing yang lain. Dilarang mempertunjukkan ketajaman pisau seperti itu. Biar tidak membuat takut kambing. Nah, sama hewan-hewan yang lain juga. Makanya termasuk di kesalahan ketika menyembelih unta, duluan yang pernah tunjukkan videonya dalam satu kandang unta main sembelih. Atau mungkin pernah lihat ya, disembelih langsung. Memang cepat, tapi di hadapan unta-unta yang lainnya luar biasa. Nah, membuat stres hewan tersebut. Hewan tersebut kalau lihat darah kira-kira bagaimana? Ya tentunya qadar istita'ah semampu kita, tapi kita berusaha. Kalau di diaman, anak dulu menyaksikan berapa orang, nyembelih memang enggak digali lubang. Pisau itu juga enggak panjang-panjang. Ini terlepas kalau sapi. Ya karena memang sapi besar, tapi kambing. Nah, nyembelih kambing itu bukan dengan parang, bukan dengan golok. Dengan pisau. Nah, seperti itu. Ya mau main golok ya silahkan sebetulnya. Tapi intinya gimana kira-kira memungkinkan untuk tidak membuat hewan tersebut takutan. Kalau melihat darah gimana hewan tersebut? Hah? Antum yang ketahui gimana? Kambing, sapi melihat darahnya dia, melihat darah temannya yang habis dibunuh. Hah? Kenapa? Di apa? Dijilatin. Masa dimakan? Ah yang benar. Sapi stres mungkin. Biasanya kalau di sana kita lihat darah gitu malah marah sapinya. Ya siapa yang biasa di sini ada Abu Fauzan ada? Antum lihat Abu Musa gimana? Itu maaf ya antum ditembe tahu itu sapinya Pak Sager itu marah ngelihat cium bau darah atau marah. Anak juga nggak tahu kenapa marah, tapi setiap melihat darah itu marah. Kita umita ya. Nah, dijilatin. Nah, almuhim seperti itu ya, barakallah. Karena nggak disebutkan riwayat hadis membuat lubang betul nggak ada. Seperti itu. Nah, perdalam umita. Tulang, kalau tulang nggak perlu sampai tulang. Yang penting tempat darah keluar, makanan urat nadi sudah terpotong, tempat ini yang wajib ditambah bagus tempat kerongkongan makanan dan tempat bernafas, itu cukup sudah. Ya, ya iya ngapain? Kecuali emang dia nggak yakin, lantas ingin memastikan. Tapi kalau sudah tahu yakin itu, ya iyalah. Artinya nggak, bukan ihsan, bukan bagian dari ihsan. Kalau dia sudah tahu yakin tapi masih terus di, nah seperti itu. Kalau belum mati saja, setelah disembelih belum mati dilarang kita untuk menguliti, ya ini sama. Nah, sudah selesai sembelih sebetulnya kan? Terus masih di. Nah, yang ngapain? Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Satu sembelih. Nah, terakhir. Masih panjang mancar. Diputusin kepalanya. Gimana? Sapi disembelih. Panjang mancar. Pak, mancar-mancar kayaknya ya. Kepalanya diputusin. Sama siapa? Karena tenang lihat. Lu ngapain? besok mati. Hah? Besok mati. Ya sama aja. Ya jangan, jangan dikut artinya. Jangan, sudah ketika ada selesainya, jangan. Nah, jangan di seperti itu. Tapi insya Allah beberapa hal, masih banyak insya Allah. Kantor sabar, insya Allah kita lanjutkan lagi besok di TMB. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertakbir ya ikhwan. Allahu Akbar.